Bentar Pak ya, Pak Darmono sebentar ya. Pak Agung, Pak Norman, Pak Lisir. Iya. Ngapain mati yang di bawah? Dikasih.